Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Walhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam kenikmatan-kenikmatan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: wa min kulli syai'in khalaqna zawjain. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan pada setiap sesuatu, pada setiap segala sesuatu, kami ciptakan saling berpasang-pasangan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan malam, demikian pula Allah menciptakan siang. Allah menciptakan bumi, demikian pula Allah menciptakan langit. Allah menciptakan panas, demikian pula Allah menciptakan yang dingin. Demikian pula, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, yakni manusia, Allah ciptakan pula saling berpasang-pasangan. Karena manusia adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi satu sama lain, yang saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karenanya Allah ciptakan mereka saling berpasang-pasangan, suami dan istri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan untuk kalian dari diri-diri kalian pasangan-pasangan kalian. litaskunu ilaiha, agar kalian satu sama lainnya mendapatkan ketenangan, kenyamanan. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan di antara kalian saling cinta mencintai, saling kasih sayang satu sama lainnya. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dari dua pasangan inilah, pasangan suami istri, terlahirlah anak-anak mereka, buah hati mereka, anak-anak keturunan mereka, baik yang Allah berikan kepadanya anak-anak laki-laki, ada pula yang Allah berikan kepada mereka anak-anak perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syura, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Ada di antara hamba-hamba Allah yang Allah anugerahkan kepada mereka anak-anak perempuan. Ada pula di antara mereka yang Allah anugerahkan kepada mereka anak-anak laki-laki. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha. Ada pula yang Allah berikan kepada mereka anak laki-laki dan anak-anak perempuannya. Wa yaj'alu man yasha'u 'aqima. Dan ada pula di antara hamba-hamba Allah yang tidak Allah berikan anak-anak keturunan. Innahu 'alimun qadir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mampu. Allah mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Tidaklah Allah memberikan kepada kita berupa anak-anak kita, baik itu perempuan atau anak-anak laki-laki kita, merainkan di dalamnya penuh dengan hikmah yang sangat besar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwasannya anak-anak kita merupakan nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita, maka yang penting dan perlu kita ketahui dan perlu kita ingat bahwasannya anak-anak kita merupakan ujian dan cobaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian, keluarga-keluarga kalian, anak-anak kalian adalah fitnah untuk kalian, ujian dan cobaan untuk kalian. Demikian pula anak-anak kita merupakan amanah yang Allah bebankan kepada kita, Allah titipkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusikumullah fi auladikum. Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kalian atas anak-anak kalian. Ayyuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Sehingga wajib bagi kita sebagai kepala rumah tangga memberikan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak-anak kita. Bukan hanya kebutuhan ad-dunyawiyah, bukan hanya perkara-perkara dunia yang kita berikan kepada mereka, namun yang penting adalah kita berikan kepada mereka kebutuhan-kebutuhan agama mereka. Kita ajari mereka agama Islam. Kita ajari mereka Al-Kitab wa Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian, jagalah keluarga-keluarga kalian dari panasnya api neraka. Dengan bentuk apakah penjagaan diri kita dan keluarga kita dari api neraka? sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mentafsirkan ayat ini dan beliau mengatakan bahwasanya penjagaan diri kita dan keluarga kita, kata beliau radhiyallahu anhu, i'malu i'lamu anfusakum wa ahlikumul khaira. Ajarilah diri-diri kalian, ajarilah keluarga-keluarga kalian kebaikan, ajarilah keluarga-keluarga kalian ilmu agama, ajarilah keluarga-keluarga kalian Alkitab wa Sunnah, wa adibuhum, dan ajarilah kepada mereka adab-adab yang baik, ajarilah mereka perangai-perangai yang baik, ajarilah mereka adab-adab Islamiyah. Inilah bentuk penjagaan kita dari api neraka. Demikian pula sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, i'malu bi ta'atillah, beramalah kalian dengan amalan-amalan kebajikan. Lakukanlah oleh kalian ketaatan kepada Allah. Wattaqu ma'asiyallah, takutlah kalian dari berbuat bermaksiat kepada Allah. Jauhilah oleh kalian perbuatan dosa-dosa melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, ajarilah, wa'muru, dan perintahkanlah ahlikum, keluarga-keluarga kalian. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, merupakan kewajiban bagi kita sebagai kepala rumah tangga untuk mengajarkan anak-anak kita pendidikan-pendidikan Islam, pendidikan-pendidikan agama Islam, mengajarkan kepada mereka Al-Quran, mengajarkan kepada mereka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada mereka manhaj yang benar, mengajarkan kepada mereka pemahaman-pemahaman yang benar sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kita masukkan anak-anak kita kepada pendidikan-pendidikan ahlu sunnah wal jamaah. Kita masukkan anak-anak kita ke pondok-pondok salafiyun ahlu sunnah wal jamaah. Ini merupakan bentuk dan upaya kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari panasnya api neraka. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, betapa banyak keutamaan-keutamaan yang akan diraih oleh orang tua yang memiliki anak-anak yang saleh, memiliki anak-anak yang mau belajar ilmu agama, yang memiliki anak-anak yang belajar Al-Quran, menghafalkan Al-Quranul Karim. Di antaranya adalah sabda Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a al-Qur'an wa ta'allamahu wa 'amila bihi, ulbisa walidahu yaumal qiyamah tajan min nur." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, dia menghafalkan Al-Qur'an, dia kemudian mempelajari Al-Qur'an, mempelajari tafsir Al-Quran, memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim, wa amila bihi, kemudian dia amalkan apa yang dia telah ilmui. Ulbisa, maka akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat, tajan min nur, mahkota yang terbuat dari cahaya, dhauuhu mithlu dhaui syamsi, yang cahayanya seperti cahaya matahari, wa yuksa walidahu hullatain la taqumu bihima dunya, akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya pakaian-pakaian yang terbuat dari emas dan perak yang tidak pernah mereka pakai selama mereka hidup di dunia. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan keutamaan yang sangat besar yang akan didapat oleh orang tua yang mereka memiliki anak-anak yang belajar ilmu agama, anak-anak yang menghafalkan Al-Quranul Karim. Keutamaan yang sangat besar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya pula keutamaan yang lain yang akan didapat oleh mereka orang tua. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, innallaha la yarfa'u ad-darajata lil 'abdi shalih fil jannah. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga kelak. Maka hamba tersebut bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bima kasaina, dengan sebab apa kami, dengan sebab apa ya Rabb kami, anni li hadhihi, dengan sebab apa kami diangkat derajat kami. Maka dikatakan kepada mereka, bistighfari waladika lak, dengan sebab istighfar anak kamu untuk kamu, dengan sebab anakmu meminta ampunan kepada Allah untuk kamu. Ayyuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Keutamaan yang sangat besar. Allah akan mengangkat orang tua pada di surga kelak bagi mereka-mereka yang memiliki anak yang saleh, yang mendoakan kedua orang tuanya. Keutamaan yang selanjutnya adalah tatkala seseorang memiliki anak-anak yang saleh, itu merupakan penyejuk hati mereka, penyejuk mata-mata mereka, pandangan-pandangan mereka, yang ini merupakan doa-doa kita di dalam solat-solat kita. Kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami, keturunan-keturunan kami yang menyejukkan pandangan-pandangan kami. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mentafsirkan qurrata a'yun adalah idza ra'aitahu yuti'ullah. Yang namanya penyejuk pandangan-pandangan kita adalah tatkala kita melihat keluarga kita, melihat istri-istri kita, melihat anak-anak kita dalam keadaan taat kepada Allah. Ayyuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita masuk golongan yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, la yadkhulul jannata dayyus, tidak akan masuk ke dalam surganya Allah orang-orang yang dayyus. Siapa mereka? Yakni orang-orang yang tidak memiliki kecemburuan tatkala keluarganya melakukan kemaksiatan. Dia diam, dia tidak peduli dengan itu semuanya. Bal idza ra'a fi ahlihi syai'an lam yunkirhu. Tatkala dia melihat kemungkaran pada keluarganya, dia tidak mengingkari itu semua. Keluarganya di dalam kemaksiatan, di dalam kelalaian, dia diam, dia tidak peduli. Maka merekalah dayus, yang kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan di dalam kitabnya Tuhfatul Maudud, halaman yang ke-531. Beliau mengatakan, wa kam mimman ashqa waladahu wa fil datakabidika bidihi fid dunya wal akhirah. Betapa banyak orang tua yang menyengsarakan anak-anak mereka, menyengsarakan buah hati mereka di dunia maupun di akhirat. Bihmalihi, dengan menyia-nyiakan mereka, membiarkan mereka, watarki ta'dibihi, dan meninggalkan untuk mengajarkan kepada mereka ilmu agama. Wa i'anati 'ala syahawatihi, bahkan orang tua tersebut membantu anak-anaknya untuk melakukan syahwat-syahwat mereka. Tatkala anaknya menginginkan sesuatu dalam hal perkara yang kemaksiatan, kemudian orang tua tersebut mendorong dan membantu anak tersebut. Wa yaz'umu, orang tua tersebut beranggapan annahu yukrimu, bahwasanya hal tersebut adalah bentuk pemuliaan terhadap anaknya. Wa qad ahana, padahal adalah bentuk penghinaan. Wa yarhamuhu, demikian dia beranggapan bahwasanya itu semua adalah bentuk kasih sayang dia. Wa qad zalama, namun ternyata itu semua adalah bentuk kezaliman orang tua kepada anaknya. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita al-hidayah, kepada diri-diri kita, kepada keluarga-keluarga kita, untuk senantiasa istiqamah, belajar ilmu agama, belajar al-kitab wa sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyika Muhammad. Aqimus shalah.